السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah berjalan di atas siratal mustaqim. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-101, masih di dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata rahimahullah, makruhatu as-salah, perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Makruh tentunya adalah perkara yang dilarang oleh syariat, tetapi tidak sampai pada derajat haram. Dia dilarang, ada larangannya dalam syariat, tapi tidak sampai dihukumi haram. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang makruh karena Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan pahala. Dan apabila mereka mengerjakannya, mereka tidak berdosa. Tentunya mengerjakannya adalah aula, lebih utama dibandingkan meninggalkannya adalah lebih utama daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Beliau berkata, di antara perkara yang makruh dilakukan saat salat adalah wa tuqrahu wa huwa yudafi'u al-akhbathaini. Dimakruhkan seseorang sholat apabila dalam kondisi dia sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Jadi ketika seseorang hendak buang hajat, baik itu buang air besar, buang air kecil, hendaknya dia melaksanakan, menunaikan hajatnya, baru dia sholat. Makruh hukumnya apabila dia sholat dalam kondisi menahan ingin buang hajat, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Yang selanjutnya adalah wa bihadrati ta'amin aw syarabin yatawwaqa ilaihi, atau makruh hukumnya, dan makruh hukumnya salat ketika makanan sudah dihidangkan atau ketika minuman sudah dihidangkan, yang mana dia menginginkan makanan dan minuman tersebut. Misal dia dalam kondisi lapar atau dia dalam kondisi haus. Ya, tentunya kalau dia dalam kondisi kenyang, dia tidak menginginkan makanan dan minuman itu. Walaupun makanan dan minuman sudah terhidang, tersaji, maka dia prioritaskan sholat. Akan tetapi jika dalam kondisi dia menginginkan makanan atau minuman tersebut dikarenakan dia lapar atau dikarenakan dia haus, maka hendaknya dia mendahulukan makanan tersebut atau mendahulukan minuman tersebut, baru setelahnya dia melaksanakan salat. Para ulama ketika menjelaskan poin ini, mereka berkata, لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ يُذْهِبُ مَعَ وُجُودِ الْخُشُّ. Ya, ini bisa menghilangkan kehusyuan. Seseorang sholat tetapi menahan keinginan buang air besar atau buang air kecil, ini hilang kehusyuan. Begitupun seseorang yang lapar, padahal makanan sudah tersaji, dia sholat misalnya, ini pun bisa mengganggu kehusyuan. Seseorang yang haus, padahal minuman sudah disajikan, sudah diberikan, ya, lalu dia sholat, belum sempat dia minum, ini pun bisa apa namanya menghilangkan kehusyuan dalam beribadah. Hal ini, ma'asyiral muslimin, berdasarkan banyak sekali riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anhuma, telah berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a asya'u ahadikum," apabila makan malam kalian sudah dihidangkan lalu salat ditegakkan, "fabda'u bil asya'," maka mulailah dengan makan malam dulu, ya, prioritaskanlah makan malam. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, jangan dia tergesa-gesa sehingga dia selesai dari makan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa dahulu Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma diletakkan di hadapan beliau makanan, di waktu yang sama salat ditegakkan. Fala ya'tiha hatta yafrugha, beliau tidak akan mendatangi salat tersebut sehingga beliau telah selesai makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, dan beliau makan dalam kondisi mendengar bacaan imam. Dalam riwayat, para pemirsa Niaga TV, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila kalian sedang makan ataupun minum, maka janganlah dia tergesa-gesa mendatangi sholat sehingga dia menyelesaikan hajatnya, yaitu makan dan minum. Wa in uqimatis sholatu, walaupun sholat sudah dilaksanakan. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathan." Yudafi'uhu al-akhbathan. Rasul berkata, tidak ada salat ketika makanan sudah tersaji. Tentunya tadi dalam kondisi dia menginginkan makanan tersebut, dalam kondisi dia lapar, ya, dalam kondisi misal dia haus. Maka kalau makanan tersaji di waktu yang sama sholat ditegakkan, dilaksanakan, maka tidak boleh sholat. Tetapi prioritaskan makan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan tidak boleh seseorang sholat dalam kondisi dia sedang apa menahan hajatnya untuk buang air besar ataupun untuk buang air kecil. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, itu dalilnya cukup banyak, ya, ada 4 dalil terkait dengan permasalahan larangan melaksanakan sholat ketika kita sedang memiliki keinginan buang hajat atau ketika makanan sudah terhidang, minuman sudah terhidang, dan kita berada dalam kondisi menginginkan makanan dan minuman tersebut. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, illa in khasyya khurujal waqti, kecuali kalau kita khawatir habisnya waktu. Makanan sudah tersaji, makanan sudah tersedia di atas meja makan, tetapi seandainya kita menunda sholat, ya, lalu mendahulukan makan, ada kemungkinan waktu sholat itu habis misalnya. Maka dalam kondisi ini, kata beliau, kita prioritaskan sholat. Dalam kondisi ada kekhawatiran ya habisnya waktu sholat, padahal di waktu yang sama makanan dan minuman sudah tersaji, maka dalam kondisi ini kita prioritaskan sholat. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Deep, beliau berkata, dikatakan di sini, beliau berkata, "Law ishtaghala bit-ta'am aw qada'il hajah." Maksudnya adalah, seandainya dia mendahulukan buang hajat atau dia mendahulukan makan dan minum, ya, maka akan menyebabkan keluarnya waktu salat atau habisnya waktu salat, maka dia prioritaskan salat. Kenapa? Fa innahu hina idzin yusalli muhafazatan ala hurmatil waqt. Hendaknya dia dahulukan salat untuk menjaga kehormatan waktu, menghargai, menghormati waktu. Wa tantafiya al-karahatu lil uzr. Maka dalam kondisi ini sifat makruhnya hilang dikarenakan adanya uzur, yaitu apa? Kekhawatiran habisnya waktu salat. Artinya kalau seandainya tidak ada kekhawatiran waktu salat habis, lalu kita pun apa namanya lapar atau haus, maka kita dahulukan makan dan minum. Ya, tetapi dalam kondisi kita tidak lapar, kita pun tidak haus, ya, lalu kita pun tidak ada kekhawatiran waktu sholat itu akan habis, maka tentunya kita prioritaskan mengerjakan sholat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di dalam sholat dimakruhkan, kata beliau, yukrohu tashbikul asabi'. Makruh hukumnya melakukan tasbik jari jemari. Apa itu tasbik? Seperti yang saya lakukan ini. Ini namanya tashbik, ya, tashbik al-asabi'. Ini dilarang, ya. Walaupun tidak sampai haram, tapi makruh. Jadi seorang yang sholat tidak meletakkan tangannya seperti ini, tashbik syabakah, ya, memberi apa, membuat seperti tashbik anyaman seperti ini. Ini dilarang di dalam sholat, ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, hal itu tidak sesuai dengan adab-adab sholat. Dan hal itu tidak dilarang apabila dilakukan di luar sholat. Berdasarkan hadis Ka'ab ibni Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah melihat seorang laki-laki qad syabaka asabi'ahu fis shalah. Nabi melihat seorang laki-laki yang ini menganyam tangannya di dalam sholat, menyatukan seperti ini tangannya di dalam sholat, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Fafarraja Rasulullah baina asabihi. Lalu Nabi membuka di antara jari jemari tersebut. Artinya Nabi melarang melakukan hal itu di dalam salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Maula Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Satu ketika aku bersama Abi Sa'id Al-Khudri bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami masuk ke dalam masjid. Lalu kami melihat ada seorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah masjid, muhtabian." Muhtabian, apa itu muhtabian? Seseorang duduk di lantai, ya, muhtabian, duduk di lantai dengan menegakkan kedua betisnya. Ya, kedua betisnya dia tegakkan seperti orang yang nonton televisi, dia duduk di lantai, dia peluk kedua tangan kakinya, dia peluk dengan begini, ya. Itu namanya muhtabian, ya, muhtabian. Lalu apa yang terjadi? Mushbiqun asabi'uhu ba'duhu ba'duha ba'd, dan dia mentasbik tangannya seperti ini, ya, di dalam masjid dia mentasbik tangannya seperti ini. Fa asyara ilaihi Rasulullah, maka Rasul memberikan isyarat, tapi laki-laki itu tidak paham. Maka Rasulullah memandang Abi Sa'id Al-Khudri sambil berkata, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna." Ya, apabila kalian berada di dalam masjid, maka jangan melakukan tasybik seperti ini. "Fa inna tasybika minasyaitani," karena tasybik adalah termasuk kebiasaan setan. "Wa in ahadukum la yazalu fi salatin madama fil masjid hatta yakhruja minhu." Karena selama kalian di masjid, kalian itu masih dianggap dalam kondisi sholat, sehingga kalian keluar dari masjid tersebut. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Ka'ab ibn Ujrah yang lain disebutkan bahwasanya beliau berkata bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsin wudu'ahu." Kalau kalian wudu, perbagus wudu kalian. "Summa kharaja 'amidan ilal masjid." Kemudian berangkat ke masjid. "Fala yashbikanna baina asabihi fa innahu fi salatin." Maka jangan dia menyatukan kedua jari jemarinya seperti ini karena dia sedang berada di dalam salat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, terkait dengan jari jemari ada juga selain tasybik yang dilarang. Apa itu? Yaitu melakukan apa yang disebut dengan furqa'atul asabi. Furqa'atul asabi. Apa itu furqa'atul asabi? Yaitu melemaskan jari jemari dengan cara melipatnya. Tek begitu. Trek ya. Mengendurkan. Mengendurkan jari jemari kan ada mipsol, ada sambungan-sambungan, ada lipatan-lipatan. Sebagian ketika dia sholat, trek. Dia bunyikan jari jemarinya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Terkait dengan hal ini, ada riwayat dari Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala'an, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, "La tufakki asabi'aka wa anta fis shalah." Janganlah kalian melakukan tafqi' sedangkan kalian dalam sholat. Jadi jangan membunyi, seperti itu kan bunyi. Jangan kalian merenggangkan jari jemari kalian atau persendian-persendian kalian dalam kondisi kalian sedang sholat. Dari Mu'az ibnu Anas al-Juhani al-Ansari dikatakan bahwa Rasulullah berkata, "Ad-dahiku fis shalah." Orang yang tertawa saat sholat. "Wal-multafitu," orang yang menengok kanan-kiri ketika sholat. "Wal-mufakki asabi'ahu," atau yang membunyikan tadi jari jemarinya. Dia lipat untuk membunyikan jari jemarinya. "Bimanzilatin wahidatin." Mereka sama hukumnya. Orang yang ketawa, orang yang banyak menengok ketika sedang sholat, dan orang-orang yang melenturkan persendian-persendian tangan sehingga memunculkan bunyi-bunyi tertentu dalam sholat, itu pun hukumnya sama. Ini tentunya adalah ancaman yang tegas dari Nabi. Nabi menyamakan antara orang yang memainkan jari-jarinya dengan orang yang tertawa. Orang tertawa batal sholatnya. Ya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Larangan yang selanjutnya adalah al-iltifatu li ghairi hajatin. Menengok tanpa ada hajat. Menengok baik itu ke kanan, ke kiri itu dilarang dalam sholat kalau tidak ada hajat, keperluan. Dikatakan di sini, wal muradu al-iltifatu bil wajhi, maksudnya adalah menengok dengan wajah. Li'annahu muda'atu lil ishtighali bima hawlahu amma huwa fihi. Karena itu bisa menyibukkan dia dari sholat. Ia akan menarik perhatian dia. Fayu'addi ila adamil khusyu, sehingga menyebabkan hilangnya khusyu. Alladhi huwa ruhus sholat, dan khusyu adalah ruh dalam sholat. Fa'idha kanat hunaka hajatun muhimmatun lil iltifati fala karaha. Tapi kalau memang ada hajat keperluan yang sangat penting untuk menengok, tidak ada larangan. Wa idzal tafata bi sadrihi anil qiblah batalat salatuhu. Dan apabila dia menengok bukan hanya dengan wajah tetapi dengan badannya, dia menengok begini, batallah salatnya. Kenapa? Li'annal istiqbala syartun li sihhati salat kama alimta. Karena sesungguhnya menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat. Orang berpaling dari kiblat dengan sengaja, maka rusaklah salat yang dia kerjakan. Lalu apa dalilnya? Tidak boleh kita menengok ke kanan dan ke kiri, apalagi ke atas sebagaimana nanti akan ada larangannya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis riwayat Imam Bukhari, Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum melirik, ya, menengok ke kanan dan ke kiri. Maka beliau berkata, huwa ikhtilasun, itu adalah curian. Yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd, di mana setan mencuri, ya, dari salat seorang hamba. Setan tidak akan berhenti untuk merusak salat yang kita lakukan. Salah satunya dengan memalingkan kita dari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap menengok ke kanan ataupun ke kiri. Berkata Abu Zar Al-Ghifari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah selalu menghadap seorang hamba saat dia salat selama hamba itu tidak iltifat, tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Fa idzal tafata insarafa anhu, apabila seorang hamba menatap ke kanan ke kiri, maka berpalinglah Allah Subhanahu wa taala dari hadapannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Begitupun di antara yang dilarang dalam salat adalah rafu basarihi ila samaa, mengangkat wajah ke langit. Gitu ya. Kanan enggak boleh, kiri enggak boleh, ke atas lebih enggak boleh lagi. Ya, hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahwa Nabi berkata, layantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya mereka menghentikan kebiasaan menatap ke atas ketika sedang sholat, atau mata mereka akan disambar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan, ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nazaru ila ma yulhi, memandang sesuatu yang bisa menjadikan dia berpaling dari sholat. Misalnya memperhatikan, kita sholat di depan kita ada baju, ya, ada gambar-gambar, ada nama-nama, kita baca itu. Nah, itu dilarang dalam agama. Atau baju kita memiliki apa gambar-gambar, tulisan-tulisan, sehingga kita menengok-nengok gambar dan tulisan itu. Nah, itu dalam sholat dilarang. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah bahwa satu ketika Nabi sholat menggunakan satu pakaian, ya, yang memiliki garis-garis. Ya, lalu Nabi melihat garis-garis tersebut. Ya, jadi pakaian ada garis-garisnya, ada bentuk-bentuknya, ya. Maka tatkala selesai sholat, Nabi berkata, berangkat kamu dengan membawa kainku ini kepada Abi Jahm, dan datangkan untukku pakaian yang berjenis anbijaniyah. Anbijaniyah itu kain, ya, kain yang tebal, yang tidak memiliki garis-garis, tidak ada gambarnya. Jadi Nabi tidak menyukai, ya. Fa innaha alhatni anifan an salati. Itu baju yang sebelumnya tadi telah memalingkanku dari salat karena banyak gambar, garis-garis dan lain sebagainya. Ini makruh, ya. Tidak, apalagi yang bertulisan di belakang, ya. Tulisannya banyak, alumni SMK. Kasihan yang di belakang, sibuk membaca. Lalu kalau kita kenal itu yang di depan siapa, kok kita bertanya dalam hati, kok dia enggak ada namanya, nama dia mana? Ini sering terjadi begitu. Kita salat di hadapan seseorang yang kita kenal, dia pakai baju, pakaian yang ada tulisan, nama-nama alumni. Kadang kita ditipu oleh setan, lalu kita baca itu nama-nama alumni, dan kita enggak mendapatkan nama dia. Lalu kita jadi berbincang saja dalam diri kita, kok dia tidak ada namanya di dalam daftar alumni tersebut. Nah, ini hendaknya kita hindari. Wa kaffu thawbihi wa sya'rihi wa wad'uhu tahta imamatihi. Begitupun mengikat rambut dan melipat baju dalam sholat itu dilarang. Ya, mengikat rambut dan melipat baju dalam sholat itu dilarang, ya, walaupun tidak sampai haram, tapi larangannya bersifat makruh. Ini barangkali yang bisa kita bacakan sementara. Masih ada poin-poin yang lain yang insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita kembali setelah selingan berikut ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an

para petani karet ini menjual hasil pertanian, yaitu getah karet, harganya tidak disamakan dengan harga yang normal, dipotong 2.000. Dan saya yakin potongan 2.000 itu tidak mengurangi hutang. Tetap saja hutangnya dengan jumlah yang disepakati di awal. Ya, lalu dia mengambil keuntungan dari potongan 2.000 per kilonya. Ini Allah alam bisawab masuk kategori riba. Ya, kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap transaksi karet pinjam meminjam yang mengalir atau di dalamnya menarik ada keuntungan, maka itu disebut dengan riba. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Kalimantan, salat fardu 5 waktu bagi laki-laki afdolnya ditunaikan di masjid seperti Nabi. Tapi masih banyak yang menunaikan di rumah padahal tidak sibuk. Bagaimana cara dakwah mereka? Ya kita ajak Bapak. Ya kita ajak mereka, kita jelaskan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa isyrina darajah. Ya, kita katakan wahai kaum muslimin, salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lebih besar daripada salat sendiri. Ya, kita jelaskan juga hadis-hadis yang mengancam. Ada hadis yang mengatakan orang-orang munafik itu berat untuk jamaah isya dan salat subuh. Inna athqala salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalam keduanya, mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Kita sampaikan juga hadis bahwa ada seorang laki-laki buta yang datang kepada Nabi lalu meminta izin, ya, dia meminta izin untuk salat di rumah. Lalu Nabi berkata, apakah kamu punya penuntun? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah kamu mendengar azan? Kalau azan masih terdengar ya Rasulullah. Maka beliau berkata, datanglah ke masjid. Padahal laki-laki itu buta, tidak ada penuntun. Tapi dikarenakan dia masih mendengarkan azan, diperintahkan oleh Nabi untuk datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat? Ya, dan kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwa panggilan azan itu adalah panggilan dari Allah. Ya, panggilan dari Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dia yang memanggil kita. Apakah pantas seorang hamba dipanggil oleh Tuhannya, ya, untuk menghadap kepadanya, dia menolak? Hamba seperti apa kita yang begitu, yang dipanggil-panggil lalu kita tidak datang? Apakah kita pantas disebut hamba Allah kalau seperti itu? Itu diingatkan, dan banyak. Kalau kita baca ayat-ayat hadis-hadis banyak, ya, bahkan Nabi pernah berniat membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Kalaulah bukan karena di dalam rumah itu ada orang-orang yang tidak wajib salat jamaah seperti wanita dan anak-anak, niscaya aku bakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Itu kata Nabi SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Anak yang orang tuanya kakak beradik, apakah anaknya merupakan mahram satu sama lain, baik itu laki-laki atau perempuan? Allah alam bisawab, ya jatuhnya sepupu, ya sepupu. Saya punya ayah, lalu ayah saya punya saudara kandung. Ya, lalu saudara kandung memiliki anak. Maka anaknya itu bagi saya, bagi ayah saya itu disebut keponakan. Dan bagi saya disebut sepupu. Ya, bagi orang tua kita, keponakan adalah mahramnya. Tapi bagi kita, anak dengan anak, kita dengan anak paman kita, anak bibi kita, itu jatuhnya sepupu. Dan sepupu menurut hukum Islam adalah halal untuk saling menikah. Ya, halal untuk saling menikah. Artinya bukan mahram. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang suami tidak mengerjakan salat tapi beliau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, apakah ia mendapatkan pahala dari apa yang beliau berikan untuk keluarganya? Mohon nasihatnya. Ya kalau sama sekali tidak mengerjakan sholat, sia-sia. Apa yang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sia-sia apabila sama sekali dia tidak mau mengerjakan sholat. Karena sholat itu adalah syarat yang paling dasar seseorang dianggap sebagai muslim. Umar bin Khattab berkata, La hazza fil islam liman tarakas sholat. Tidak ada bagian dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya kalau meninggalkan sholatnya secara total, tidak sholat sama sekali, maka sia-sia amal yang dia lakukan, baik itu puasa, baik itu nafkah, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bolong-bolong, dalam satu hari dia sholat 3 kali, dia tinggalkan 1 kali atau 2 kali, dia ahlul kabair, pelaku dosa besar. Apakah ketika dia memberikan nafkah, dia masih mendapatkan pahala? Apabila dia melakukannya karena Allah, dia dapat pahala. Ya, Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari tanah wakaf, apakah boleh diberikan kepada satu kelompok yang membutuhkan perabot seperti meja, kursi? Allah alam bisawab, ya kalau memang wakafnya adalah wakaf produktif ya, berupa kebun yang hasilnya diambil, disedekahkan untuk orang-orang miskin, disedekahkan untuk kelompok masyarakat, pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya, yang terkait dengan kemaslahatan umat Islam, yang saya tahu tidak masalah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi Ustadz sampaikan mengenai rambut tidak boleh diikat di waktu sholat. Apa maksudnya? Rambut saya sebenarnya hanya sebahu, tapi kalau mau sholat risih jika tidak diikat. Jadi itu salah atau iya dimakruhkan? Ya. Tadi sudah kita bacakan ya hadisnya terkait dengan kaffu thawbihi wa sya'rihi, ya mengikat rambut dan melipat pakaian itu dilarang oleh Nabi. Walaupun larangannya, jamaah sekalian, para pemirsa Niaga TV, ini para ulama mengatakan makruh, dan itu pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan makruh. Karena ada hadis, ya. Ada hadis, Rasulullah berkata, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sholat di atas 7 tulang. Alal jabhah, di atas kening, lalu beliau berisyarat menunjuk telinga, lalu wal yadaini, di atas kedua tangan, warukbataini, di atas kedua lutut, wa atrafal qadamaini, dan di atas ujung-ujung jari kaki. Wala naqfita asyaba wa sya'ra, dan aku dilarang agar aku tidak mengikat rambut dan melipat baju. Hikmahnya, kata para ulama, karena ketika kita sedang sujud, semua anggota tubuh kita sujud, termasuk orang yang, termasuk rambut, semuanya sujud. Oleh karenanya yang bagus tidak diikat, dibiarkan saja. Tapi kalau diikat, apakah itu membatalkan, merusak sholat? Tidak. Karena dia tidak sampai derajat haram, akan tetapi dia adalah perkara yang makruh, bukan perkara yang haram. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zikir khusus setelah salat sunnah duha? Yang saya tahu tidak ada. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah dengar doa sebelum tidur yang lafaznya dimulai dengan kata la ilaha illallah seterusnya. Kalimat gufira dunubuhu wa in kana. Ana enggak dapat menghafal yang akhirnya itu apa, Ustaz? Allah bisawab, itu ada di dalam kitab-kitab zikir ya. Kita itu ada dalam kitab-kitab zikir seperti Hisnul Muslim, ada zikir-zikir sebelum sholat itu banyak. Ya, itu banyak sekali. Banyak zikir-zikir sebelum tidur, ada zikir yang dari Quran, ya membaca misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca Al-Muluk atau doa-doa yang lain, itu ada. Dan ada juga zikir-zikir dari doa-doa Nabi, itu ada di dalam kitab-kitab apa? Azkar ya, kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama. Seperti ada kitab namanya Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Wahab bin Said bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Itu bagus sekali. Ada Ummu Khadijah di Sumut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ummu. Maaf Ustaz, begini Ustaz. Kan kalau perempuan itu kan disuruh mempercantik diri di depan suami ya Ustaz. Betul. Bagaimana kalau saya memakai penjepit bulu mata biar bulu matanya lentik, itu apa dibolehkan Ustaz? Menyambung. Enggak, pakai penjepit bulu mata itu Ustaz, kan ada alatnya gitu biar bulu matanya lentik. Iya, melengkung begitu Ibu ya, melentik. Iya. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, yang saya tahu yang tidak boleh itu adalah memotong, menyambung, itu tidak boleh. Tapi sekedar apa namanya ada alatnya itu yang seperti dipres begitu, ada alatnya untuk melentikkan, yang saya tahu tidak masalah. Apalagi itu dilakukan di hadapan suami. Apalagi itu dilakukan di hadapan suami, bukan di hadapan orang-orang banyak ya, bukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang saya tahu itu tidak ada larangan. Maka kalau tidak ada larangan ya kembalikan ke hukum asal adalah boleh. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Ibu Nuril, apakah boleh waktu membungkuk siap ruku baru ingat surat yang tadinya lupa? Ini sudah kita baca kemarin ya, pertanyaan ini. Boleh waktu membungkuk ya, lalu pas membungkuk kita ingat surat yang tadinya kita lupa. Apakah kita boleh balik lagi ke atas? Tidak boleh. Ya karena tidak boleh kita membatalkan sesuatu yang wajib dikarenakan sesuatu yang sunnah. Ruku adalah wajib, dia adalah rukun. Sedangkan membaca surat yang sempat kita lupa itu adalah sunnah. Yang sunnah tidak boleh menyebabkan rusaknya atau batalnya sesuatu yang rukun. Dengan kata lain, jangan kita meninggalkan sesuatu yang rukun dikarenakan sesuatu yang sunnah. Allah alam bisawab. Apa yang dikatakan ihsan? Ihsan itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau melihat, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah dengan mata hatimu. Engkau beribadah seolah-olah mata hatimu melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, kata Nabi. Tapi jika engkau tidak bisa, maka sungguh Allah melihatmu. Itu ihsan. Ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan kita melihat Allah dengan mata hati kita. Tingkatan yang kedua adalah menghadirkan rasa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Ihsan itu tingkat yang paling tinggi, paling bawah Islam. Di atas Islam adalah iman, di atas iman adalah ihsan. Jadi ihsan itu adalah gabungan kebaikan Islam seseorang dan iman seseorang. Kalau Islamnya sudah bagus, artinya amal-amal ibadah yang sifatnya zahir dia kerjakan. Kalau imannya sudah bagus, artinya amalan-amalan batin dia perbagus, maka lahirlah yang namanya ihsan. Allah alam bissawab. Apakah doa setelah sujud ketika sholat hanya sholat wajib saja? Apakah doa setiap sujud? Enggak. Bahkan dalam sholat sunnah lebih banyak doanya. Justru Nabi memerintahkan kita memperbanyak doa di dalam sholat yang sunnah. Adapun sholat yang wajib kan terikat dengan mengikuti imam. Tapi kalau sholat sunnah bebas kita mau doa apapun bisa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya izin bertanya bagaimana cara praktek hadis ini. Berikut setelah sholat Jumat saja atau juga berlaku dalam sholat fardu zuhur. Barang siapa merutinkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka akan diharamkan baginya neraka. Iya, hadis Abu Hurairah kalau saya tidak salah. Bagaimana cara prakteknya? Kata para ulama dilakukan seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat, 2 rakaat. Sebelum kita sholat zuhur, kita sholat dulu 2 rakaat. Lalu kita salam, lalu kita berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat, lalu salam, baru kita sholat zuhur. Beres sholat zuhur, kita sholat 2 rakaat, ya, lalu kita salam, lalu sholat lagi 2 rakaat, lalu salam. Itu maksudnya, 4 rakaat bukan 1 kali salam, tetapi 2 kali salam, sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Allah alam bissawab. Dan ini bebas, mau dilakukan kapanpun. Baik di, kecuali di Jumat ya, di Jumat ada perdebatan masalah qobliyah Jumat. Yaitu khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat setelah saya baca ya, lebih kuat yang mengatakan tidak ada sebelum Jumat, tetapi diganti dengan sholat sunnah mutlak yang dilakukan terus menerus 2 rakaat 2 rakaat sampai imam naik ke atas mimbar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sebelum meninggal di depan notaris secara lisan menghibahkan rumah untuk dua anaknya perempuan. Belum sempat secara tertulis, sakit masuk ICU, 3 minggu meninggal. Pertanyaan, bagaimana hukumnya? Ya, kalau memang sudah disampaikan di depan notaris, tinggal surat-suratnya saja, saya rasa tidak masalah. Hibah ya, pemberian ini rumah satu untuk Muna, satu lagi untuk Muna. Belum sempat diurus administrasinya, sudah meninggal. Ya, selama dia adil, artinya memberikan kepada anak-anaknya, anaknya mendapatkan, anaknya cuma dua misalnya, dan mereka telah mendapatkan bagian masing-masing, rumah ini untuk Muna, rumah ini untuk Muna. Belum sempat dia urus surat-suratnya, meninggal, maka ya, akadnya sudah sempurna, sudah diucapkan. Adapun masalah surat-menyurat itu kan kaitan dengan apa? Dalam rangka melindungi hak kita, agar tidak ada yang menyerobot dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Kalau seorang istri sedang marah sama suaminya dan tidak mau menegur dan menyapanya, apakah salatnya tidak diterima? Sama sampai istri tersebut minta maaf sama suaminya. Kalau seorang istri sedang marah sama suaminya dan tidak mau menegur dan menyapa, apakah salatnya tidak diterima? Saya tidak tahu ada hadis yang menyebutkan salatnya tidak diterima. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah barang siapa dari wanita yang dia mohon maaf diajak bercampur badan oleh suaminya, tapi dia tidak mau, maka dia dilaknat. Ya, adapun hadis yang barusan, barang siapa yang marah kepada yang dia marah kepada suami, sholatnya tidak diterima sampai dia minta maaf, saya tidak tahu ada hadis itu. Kalau hadisnya sahih ya kita amalkan, tapi saya tidak tahu apakah hadis itu sahih ataukah tidak sahih. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat qasar dan jama' itu berapa jarak kilometer? Ini sudah pernah kita bahas, 81 kilometer menurut jumhurul ulama, 80 ke atas. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwasanya mereka tidak melakukan jama' qasar kecuali apabila sudah 4 burut itu setara dengan 16 farsakh. Dan 16 farsakh setara dengan 80 sekian kilometer. Allah alam bisawab. Dan itu pendapat jumhurul ulama. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat bahwa dikembalikan kepada uruf. Uruf artinya kebiasaan. Ya, kebiasaan satu negeri, satu komunitas masyarakat. Baik, para pemirsa Niaga TV, pertanyaannya sudah habis dan waktunya ada sekitar 8 atau 7 menit lagi. Barangkali masih ada pertanyaan, silakan. Ada dua layanan, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat ya. Hari ini kita masih membahas tentang pembahasan Kitabus Shalah dari kitab Tanwirul Masalik. Baik. Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk. Kita cukupkan saja barangkali pertanyaannya. Baik, tidak ada ya pertanyaan yang masuk. Baik, para pemirsa Niaga TV, insya Allah kita berjumpa lagi esok hari di rubrik Negeriku Bertauhid ya, membahas kitab Syarah Tashil Akidah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik untuk bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.